bersinar. Malam merayap datang, awan cerah perlahan menjadi jingga di ujung cakrawala. Dalam angin ku dengar lirih bisikan rindumu, bawa damai dalam jiwa. Ku ingin selalu ada di sini down.